Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan mukadimah kita berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'an dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan selalu dan yang kita cintai bersama, dan semoga Allah beri segala limpahan kebaikan kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan semoga Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya pun Allah permudah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan yang kami cintai para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, semoga selalu istiqomah mendengar dan menyimak kajian-kajian ilmu penuh hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Baik, sebagaimana biasa dalam agenda majlis bulan Ramadan yang mulia ini, rutin setiap Zawiyah 2 kita sama-sama mengkaji kitab Aqidatul Awam bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja mari kita simak kajian Aqidatul Awam bersama guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana tabbit kulubana ala dinik, tabbit kulubana ya Rabbana ala dinik, tabbit ya Rabbana kulubana ala dinik. Allahumma ya Rabbana kama an'amta alayna bil imani fazidna minhu wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati imami ahlil iman habibika sayyidina Muhammad. Ruzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Sayyid Ahmad Al-Marzuki dengan kitab Aqidatul Awamnya. Kita sudah sampai kepada bait Wallahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun berbeda, lil khalqi dengan makhluk, bil itlaqi mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Di sini ada pembahasan yang luas tentang al-mukhalafah lil hawadits ini. Karena di sana ada sekelompok orang yang menyerupakan Allah menyerupakan makhluk dengan Tuhannya, yaitu kaum musyabbihah dan mujassimah. Di situ ada kaidah makna beda ini apa sih? Kita harus tahu tentang sifat-sifat kekhususan makhluk, sifat-sifat kekhususan Allah. sifat-sifat kekhususan Allah seperti kudrat, iradah, jika dimiliki oleh makhluk, maka ketahuilah sifat tersebut adalah bukan hakiki bagi makhluk. Contoh, sifat kudrah belum dibahas memang. Allah Maha Kuasa. Tapi kita menemukan seorang hamba, dia punya kekuatan, kekuasaan. Maka harus kita bedakan, kudrah Allah adalah hakikiyah, dzatiyah. Kudrah Allah adalah hakiki. Dan dzatiyah bukan pemberian dari zat yang lainnya, tapi dari zat Allah sendiri. Tapi kalau kudrahnya seorang hamba diberi oleh Allah, maka di sini tidak akan ada penyamaan. Jangan sampai lalu berkata, kita punya kudrah, Allah punya kudrah, sama dong, enggak. Karena kudrah yang dimiliki seorang hamba karena diberi oleh Allah, sekelumit diberi oleh Allah, diberi oleh Allah kekuatan, lalu dia mampu untuk melakukan itu semuanya. Baik, ini adalah sebuah contoh. Kemudian ada sifat kekhususan makhluk. Jadi ada sifat-sifat kita mendengar, tapi karena kita diberi oleh Allah pendengaran. Banyak orang tidak mendengar juga karena Allah tidak memberinya. Lalu jangan di saat kita bisa melihat, sama dong kita dengan Allah, berarti menyamakan dengan Allah. Allah Maha mendengar, aku juga maha, aku mendengar. Bukan begitu. Karena ini adalah sifat khusus bagi Allah, jika dimiliki oleh hamba Allah, maka hamba Allah itu mendapatkan sifat tersebut karena diberi oleh Allah. Dan bisa dilihat dari makhluk yang diberi, ada yang tidak diberi, ada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, termasuk nanti idrokat, dzaukiyat, merasakan, itu juga pemberian dari Allah. Nanti kembali kepada sifat Allah yang luar biasa, namanya kudrah. Allah memberikan apapun kepada hambanya, ini adalah karena kuasa Allah, bukan kita kuasa dari diri kita sendiri. Kemudian di sana ada sifat kekhususan bagi hamba. Seperti kalau kita, keberadaan kita ini, kita butuh ada sifat khusus, karena kita adalah jirim, jauhar. Kita perlu sifat-sifat khusus sebagai makhluk, yaitu kita memerlukan tempat. Kita kalau tidak diam ya bergerak. Ini sifat khusus sebagai makhluk. Kita ini utuh bentuk manusia, tapi kalau dipecah-pecah lagi nanti menjadi tangan, ini hidung, ini mata. Dipecah lagi tetap bentuk, butuhkan tempat. Biarpun dicacah semakin kecil tetap butuh tempat. Nah, pemahaman inilah nanti yang harus kita tajamkan agar kita ngerti Allah tidak seperti makhluk itu loh, gitu. Bukan urusan kita melihat Allah melihat, lalu kita berkata penglihatan Allah tidak seperti penglihatan kita. Bukan itu. Itu kan mereka yang suka menyalahkan koma asyairah tapi tidak memahami makna. Maksudnya fahami dulu kekhususan makhluk itu kayak apa. Allah jangan samakan dengan makhluk. Bukan maksudnya Allah tidak sama dengan makhluknya itu adalah seperti yang dikatakan sebagian orang begitu gampangnya. Gini, kita punya mata, Allah punya mata, mata kita tidak seperti mata Allah. Allah punya tangan, kita punya tangan, tangan kita tidak sama dengan Allah. Dari sisi mana pemahaman ketidaksamaan ini? Bukan dari tentang tangan yang jariha itu. Kita tidak usah jauh dengan Allah. Kambing punya tangan, saya punya tangan, kambing, tangan kambing tidak sama dengan tangan saya. Masa sama? Wong tanganmu dengan tanganku saja beda. Dia tidak faham, bukan ini yang dimaksud perbedaan. Sifat-sifat khusus jismi, jauhariyah itu dari benda yang butuh tempat. Yang butuh tempat. Jika kita lihat dia butuh tempat, aku melihat tangan, berarti tangan harus ada di hadapanku. Maka kekhususan makhluk yang memerlukan tempat ini Itulah yang kita ada tiadakan dari Allah. Kenapa? Kalau kita melihat, aku melihatmu, maka engkau harus berada di hadapanku, karena engkau harus mengambil tempat. Aku lihat. Baik. Karena aku melihatmu, maka engkau membutuhkan tempat. Kemudian kita bergerak, Anda bergerak, kita bergerak. Ini adalah sifat makhluk yang khusus untuk makhluk. Ini kita, setelah kita memahami sifat makhluk, baru nanti kita berkata Allah tidak seperti makhluk. Jadi segi, makanya nanti ada kita memahami ada jauhar, ada arad. Jauhar itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Arad adalah malayakum binafsi. Arad itu begini loh ya, dalam dirimu ada jauhar. Tubuhmu itu jauhar. Dicacah kayak apapun, ya jauhar nanti pada akhirnya. Dan setiap jauhar punya arad. Arad itu adalah ada butuh. Arad ini gini, tembok itu jauhar, tapi putih itu adalah arad. Dan setiap jauhar pasti ada aradnya. Setiap jauhar itu pasti ada aradnya. Termasuk arad itu diam dan gerak. Pulpen ini jauhar. Pasti ada, kalau tidak merah, putih, kuning, hijau, warna tanah, ada. Dan kalau tidak gerak berarti dia diam. Pernahkah kita menemukan jauhar yang tidak gerak dan tidak diam? Ada enggak? Pulpen saja, pulpen itu kalau tidak gerak ya diam, coba. Pernahkah tidak gerak, tidak diam? Lah ini sifat khusus bagi makhluk. Makhluk itu semuanya begitu. Matahari bergerak. Kalau tidak gerak dia diam. Cuman kenapa kok tidak diam? Ya karena tidak diam saja. Jadi tapi matahari bisa diam. Kenapa kok kita tahu? Bagaimana kita tahu matahari bisa diam? Karena matahari kita sifatnya bergerak. Sebab yang bergerak berarti dia sebelumnya di atau bisa diam. Ini kekhususan bagi makhluk. Itu yang tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Kalau kita lakukan, maka kita tidak boleh mengatakan Allah bergerak, Allah diam. Karena Allah bukan jauhar yang memerlukan tempat. Maka jangan dikatakan Allah ada di kanan, ada di kiri, ada di depan kita, di belakang kita. Sebab depan itu adalah nisbi, karena berhadapan dengan wajah kita, maka depan. Atas itu nisbi, karena berurusan dengan kepala kita, lurus dengan kepala kita, maka atas, tempat. Dan laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti makhluknya. Allah tidak seperti makhluknya. Kalau kekhususan makhluk, dia butuh tempat. Kalau sudah memerlukan tempat, pasti ketika di bawah, di atas, di kiri, di kanan, di depan, belakang. Itu kekhususan makhluk. Maka kita harus menafikan Allah tidak butuh jihad. Allah tidak butuh kanan, tidak butuh kiri. Allah tidak ada di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Tapi Allah ada. Karena apa? Kalau kita mengatakan Allah bertempat, maka menyamakan dengan makhluk tadi. Bukan masalah Allah punya tangan, tangannya tidak seperti tangan saya. Oh, bukan begitu maknanya. Memahami makna kemakhlukan ini loh dulu. Belik. Bagi yang keras kepala. Bagi yang mau mendengar apa yang dikatakan oleh ulama Asy'ariyah dan Maturidah, begitu mudahnya memahami. Jadi makna mukhalafah lil hawadits, makna laisa kamitsli syai', ini harus dipahami betul. Fahami sifat-sifat khusus dia makhluk. Bukan urusan makan, minum, bukan. Malaikat juga tidak makan, pun tidak jadi Tuhan kan? Bukan itu. Jadi masalah sifat-sifat kekhususan makhluk tentang memerlukan tempat sebagai jauhar yang ada arad, ada gerak, ada diam. Dan ada bentuk kulitmu, kalau tidak kuling langsep ya putih ya hitam. Ada bentuk, ada warnanya tentu, karena kamu itu jauhar, harus ada aradnya. Sementara jauhar harus ada arad. Enggak mungkin ada jauhar yang tidak ada arad. Baik. Dan arad itu adalah hadis baru. Karena gerak, bagaimana kita tahu gerak? Tadi diam, berarti diamnya adalah geraknya adalah baru. Setelah baru gerak kena. Maka ini adalah hadis. Sementara johar dengan arad enggak akan mungkin terpisahkan. Ada johar pasti ada arad. Setiap ada johar pasti ada arad. Lah arad itu adalah baru, maka johar baru. Ini kekhususan makhluk yang enggak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Nah, maka dari itu nanti kalau sudah masuk ayat-ayat yang di situ menyerupakan kepada makhluk, maka para ulama membawa kepada pemahaman dengan dua cara. Ini biasanya kalau sudah mukhalaf al-hawatis agak panjang, karena nanti harus menjelaskan ayat-ayat yang di situ bicara tentang tangan Allah, mata Allah, dan seterusnya. Karena selama ini kita tahu yang namanya mata yaitu mata, biarpun beda matamu dengan mata kucing kan beda gitu loh, tapi maknanya mata, semuanya tahu mata adalah yaitu mata. Pemahaman kita mata sesuai dengan pengetahuan masing, pengalaman masing-masing. Tapi paling enggak orang bakal tahu, biarpun kita ketemu binatang yang paling baru pun kita tahu matanya di mana. Nah, mata itu yaitu mata. Yang kita fahami adalah mata jauhar, yang dia ada bentuk, ada warna, ada tempat, ada ambutu ke tempat, itu mata yang kita fahami. Kemudian di situ dikatakan mata Allah. Lah selama ini pemahaman kita tentang mata ya ini. Kalau kita paksain mengakui mata, enggak ketemu nanti. Karena memang Allah, nah ini. Laisa kabil syai', Allah tidak seperti makhluknya. Lafaz bisa satu, tapi makna bisa berbeda. Bahkan antara kepala orang dengan kepala orang lain saja sudah beda dalam pemahaman. Ini yang pernah kami hadirkan contoh. Lampu. Lampu itu ya tahu, lampu ini apa? Lampu kan? Jelas, yakin lampu. Baik. Tapi setiap orang punya pengalaman berbeda tuh, tanggapan dan perilakunya kepada lampu juga berbeda-beda. Orang kampung yang enggak pernah kenal listrik, setiap malam nyalain lampu, keplek, nyalain, ya. Kalau pagi dimatikan, diapain, ditiup, selesai, iya enggak? Pergi ke kota, pergi ke kota. Setelah pergi ke kota, ke rumah pamannya yang kaya raya. Rupanya datangnya malam hari sudah nyala lampu, dia enggak ngerti gimana cara nyalakan lampu, nyala. Akhirnya tidur malam itu, akhirnya bangun lampu masih nyala. Akhirnya pamannya itu mau pergi, nak, paman mau pergi, iya paman, tapi nontong tolong kalau sudah siang matikan lampunya ya. Oh iya paman, betul betul sudah siang. Akhirnya dicari kursi, ditiup tuh, nggak bisa mati. Akhirnya pamannya datang, kenapa tidak kematian? Gak bisa paman, saya tiup-tiup gak bisa. Gimana matikinnya? Gak ada apinya. Bingung. Baik. Padahal pamannya pergi ke tempat saklar itu, sakakel langsung dimatikan. Apa yang perlu dihadirkan di sini? Orang itu disebut lafat pasti terbayang kepada apa yang selama ini di otaknya. Kalau kita selama ini mengenal namanya mata, ya begitu sudah. Kalaupun disebut mata, ya begitu. Gak bisa tidak. Dipaksain juga gak bisa, karena kita sudah punya pengalaman, karena mata kita tuh melihat mata sudah, itu loh mata. Jadi yang difahami oleh kita dengan akal kita adalah mata yang johar tadi, yang butuh arad. Maka di saat dinisbatkan mata kepada Allah, kalau dipaksain maka menjadi menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ulama punya dua cara. Karena di Al-Quran disebut namanya mata, ya sudah serahkan kepada Allah, jangan dibahas macam-macam. Makanya kita batasi, enggak usah di enggak usah, sudah muruha, lewatilah. Kata Imam Ahmad, ini adalah cara menutup, adalah baca saja, selesai. Di dalam ayat disebutkan, Allah menyebutkan mata. Oke, disebutkan dalam ayat, kita tidak boleh mengungkiri ayat bahasa Allah menyebutkan ada mata. Tapi jangan mengikuti pengalaman kita untuk menilai tentang mata tersebut. Itu berbahaya. Tapi kemana-mana kita akan dituntut. Gimana? Ditanya orang bagaimana? Maka ada kelompok ulama yang kedua namanya takwil, menakwili. Sehingga kaidah takwil adalah selagi memang bukan wilayah akal kita untuk memahaminya, maka ketahuilah hendaknya kita langsung pergi ke wilayah takwil. Takwil itu tentunya dengan dalil. Takwil itu bukan asal, takwil itu dengan dalil juga yang disepakati. Dengan dalil yang sudah sepakati, dan itu pun tanpa keluar kepada makna. Seperti mata sendiri ternyata maknanya bukan ini saja loh. Mata itu banyak maknanya. Bahasa Indonesia juga banyak kok. Ya, bahasa Arab juga begitu, ada mata, air namanya ain. Jana? Ain, mata ini juga ain. Jadi mata sendiri artinya banyak. Baru pilihlah di antara makna-makna itu yang tidak mengarah kepada penyamaan kepada makhluk, tidak akan keluar dari bahasa. Lebih dari itu, ambil makna yang lain yang sesuai. Ada orang datang dengan anaknya kepadamu, Anda seorang ustaz. Ya ustaz, tolong anak saya. Dia akan selalu di mataku. Suruh duduk di mata. Maksudnya aku perhatikan, itu makna. Makanya di situ ada takwil. Nah, takwil itu harus. Yang mengingkari takwil akan menjadikan prasangka buruk kepada Al-Qur'an. Lah takwil itulah yang dikatakan oleh para ulama. Ulama salaf juga mentakwil, hanya nanti ulama kita ada tafwid, menyerahkan kepada Allah jangan banyak dibahas. Tapi kadang-kadang ada ganjilan, selalu ada tanda tanya. Apalagi ada orang yang punya pengalaman akidah, menyembah manusia, nyembah kepala suku, nyembah ini, maka baru perlu takwil. Yadullah, tangan Allah adalah kekuatan, kekuasaan. Karena kekuasaan ada dalilnya, Allah maha kuasa. Dan secara makna tidak salah, karena yad juga maknanya kekuatan, kekuasaan. Nah, aku tidak mau takwil, bait. Kalau kamu tidak mau takwil, wah ini berbahaya. Yang merusak Al-Quran, ya orang-orang yang tidak mau takwil. Misalnya, takwil itu bukan membuang, bukan mengingkari, bukan taktil. Takwil itu bukan mengatakan, oh tidak ada alat ayat Al-Quran, tidak ada hadis. Oh bukan, diberi makna yang sesuai. Secara lafadznya masuk, secara makna tidak menjadikan orang itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Kan selama ini misalnya, coba kalau tidak mau takwil, walitusna ala aini disebutkan di situ ain mata satu, aini itu satu mata. Langsung kita harus meyakini selagi disebut Al-Quran tidak boleh kita mengingkarinya. Apa? Allah mempunyai aini, mata satu. Mata. Dia tidak pernah baca Al-Quran. Akhirnya baca suatu ketika, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Matanya jadi banyak. Matanya jadi banyak. Enggak mau tawil, berantakan dia. Oh, Al-Qur'an bertentangan. Hadis Jabir yang selama ini dimasyhurkan, Ainallah fis sama, dia tidak ngerti riwayat lain. Memastikan Allah di atas langit. Allah di atas langit. Tidak mau pakai takwil, langsung Allah di atas langit. Dengar Al-Qur'an, was samawati matwiyatun biyaminih. Langit dalam genggaman Allah. Nah, Allah di langit atau langit di genggaman Allah? Terus apa lagi? Bingunglah dia. Dia membaca ayat saja bingung. Tadi karena Allah di atas lah langit. Sekarang apa? Was samawati matwiyatun biyaminihi, Allah apa, langit dalam genggaman Allah. Tidak mau takwil, berantakan dia. Kalau ahli hak mudah, Wassamawatu matwiyatun biyamini, maksudnya semua dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah. Tidak ada yang lupa dari kekuasaan Allah, mau hancurkan sewaktu bisa. Maksudnya kalau dalam genggaman enak mau dibanting, ter gitu loh. Cuman dia tidak mau takwil, digenggamlah. Kok langitnya digenggam terus, Allah di mana? Karena dia tidak mau takwil, memaksakan. Takwil itu adalah kerjaan para ulama-ulama besar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsis 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa. Dia meyakin di atas 'arsy. Jadi harus yakin Allah ada di atas 'arsy. Dia menyamakan Allah ada duduk di atas 'arsy atau bagaimana, wallah alam cara. Setelah itu baca Al-Qur'an. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, di 'arsy atau hablil warid. Setelah itu ketemu hadis nazala rabb, Allah turun. Kalau kita tidak ditakwil, selagi kalau kita fahami lafad sesuai lafadnya, akan ada kerancuhan. Makanya lihat laisa kamitslihi syai'un wa wassami laisa kamitslihi syai'un wa wassami'ul basir. Ini justru memberi pelajaran setelah Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tak tanya pakai sifat as-sami dan al-basir yang kita juga punya. Bukan menyebutkan tangan dan mata di situ. Sifat yang jika ada makhluk dapat diberi oleh Allah, itu sifat kekhususan Allah tadi, as-sami al-basir. Justru itu menjelaskan bahasanya, kalau sudah urusan sama, ini kamu harus paham. Memang ada makhluk yang mendengar, tapi tidak serta-merta sama dengan Allah. Allah sami mah mendengar, tapi mendengarnya seorang makhluk karena diberi Allah pendengar. Al-Basir pun demikian. Setelah laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyebut tentang tangan, tentang mata, bukan. Ini pembahasan panjang lebar anak-anakku semuanya. Harus kalian yakini bahasanya. Madhab kita ahli sunnati wal jamati asy'ariyati. Tidak bisa, tidak ada penggantinya. Karena itu adalah manhaj salafun salih. Amantum man fis sama. Wah, ini lihat Allah di atas langit. Amantum man fis sama. Apakah kau beriman dengan yang di atas langit? Di atas langit. Ketemu aja lagi. Walladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Ah, kok jadi di bumi juga? Banyak. Maka itu perlu manhaj. Ada ayat seperti itu. Haram keluar dari iman yang mengatakan Al-Qur'an bertentangan. Maka di situ perlu ilmu. Maka manhaj kita ahli sunnah wal jamaah ada madhhab tafwid, menyerahkan urusan ini kepada Allah, jangan dibahas. Tapi saya gatel nih otak saya, kasih takwil. Takwil, tapi takwil pun pakai aturan, bukan semua orang boleh mentakwili. Itu mana laisa kamitslihi syai'un atau al-mukhalafatu lil hawatithi. Panjang lebar masalah ini, insyaallah nanti kita akan menekan, akan bicara tentang ayat sifat biasa situ. Khusus ayat-ayat yang di situ menyebutkan tentang mata, tentang tangan dan seterusnya. Lihat kuasa. Hajar Aswad tidak mau pakai takwil, langsung yakini selagi Allah menyebut, Nabi Muhammad menyebut Aswad. Hajar Aswad yaminullah yusafih biha ibadah. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah untuk menjabat hamba-hambanya. Oh, tangan Allah begitu. Lihat. Mereka mencaci Imam Asy'ari, mencaci ulama Asy'ariyah, membodoh-bodohkan. Bahkan apa sih yang menjadikan ulama Asy'ariyah itu enggak bisa faham Allah di atas arsy? Ini pemikiran yang paling masyhur di kalangan mereka. Kita ketemu beberapa ustadznya, ya kalimat terakhir al-muhim, yang penting seperti itu. Nah, ini kan repot kalau saya yang penting. Sinyalnya ini ada buku-buku tersebar, dibaca jadi kurikulum, ya harus baca. Di antara menyebutkan tentang kebodohan kaum Asy'ariyah yang menakwili tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Maksudnya mengatakan, apa sih yang menjadikan susah meyakini Allah di atas arsy? Lalu mereka membuat akal-akalan. Arsy itu adalah paling besarnya makhluk Allah. Sehingga Allah adalah paling tinggi, tidak ada lagi yang meninggi Allah. Kemudian Allah meliputi dan bukan diliputi. Maka mereka mengatakan, bukan kita, mengatakan, nah ini ditulis di bukunya. Kalau pengen tahu, ya kasih tahu nanti bukunya. Lalu mereka mengatakan, arsy itu adalah makhluk terbesar. Kursi di dalamnya, bumi, semesta di dalam, surga di dalam. Arsy makhluk paling besar digambarkan begitu. Di arsy nanti, di atas arsy, adalah tempat yang namanya makan adami. Makan tempat tapi adami, adam itu tidak ada. Sebab kalau ini bukan adami, ini ada. Jadi makan namanya makan adami. Sehingga kalau Allah di situ tidak diliputi oleh apapun, karena sekelilingnya adalah makan adami. Allah berada di makan adami. Ini adalah tingkat stres kelas tinggi. Allah yang maha wujud berada di dalam adam. Ini gimana? Anda tahu adam atau tidak? Sebelum Anda diciptakan itu adam. Wujud lawannya Adam. Anda belum jalan nama Adam. Bagaimana Allah yang maha wujud berada di makan namanya makan Adami? Tidak tahu apakah ada, tanya. Paling enak, mana dalilmu adada? Kan biasa mereka suka sok mana dalilmu kan? Tanyakan saja, mana dalilmu ada makan Adami? Al makan al Adami, ajib. Lah ini tahu ini ditulis, dibesarkan, dijadikan kurikulum. Di negerinya sana, di kurikulum, di Indonesia dibaca. Saya mendapatkan buku ini, Anda langsung buka bagian ini. Yes. Ada makan adami, Allah yang maha wujud fil adam. Allah yang maha ada berada di dalam adam. Wah, tambah kacau lagi. Baik, sudahlah. Anda berkeyakinan dengan akidah ahli sunnah. Cuman Anda kalau belum faham, Anda bisa bertanya kepada ahlinya. Sebab hari ini pun telah lemah santri-santri kita mempelajari akidah Asy'ariyah secara detail. Secara benar, mungkin membaca Kifayatul Awam saja tidak faham, itu problem. Makanya kita mulai dari yang dasar aja deh. Mungkin ada yang ngomong dasar aja saya stres nih kan itu ya. Sebetulnya tidak bikin stres, asalkan belajarnya dasar pelan-pelan benar dari yang kecil-kecil dulu. Tidak bikin stres akidah mudah. Yang bikin stres di saat munculnya syubhat tadi. Dari dulu sudah mudah kok. Kita waktu kecil belajar juga susah. Allah wujud, Allah maha dahulu, Allah baqa, Allah berbeda dengan makhluknya, selesai. Cuman di saat muncul syubhat-syubhat orang-orang begitu yang di upacara sebuah sekolahan lalu berkata Allah di mana, di langit, nunjuk begitu Allah. Di sebuah sekolahan berani begitu menampakkan kesesatan, sudah begitu mencaci. Wong dia baru datang di negeri ini. Ulama kita dari masa ke masa adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, tersebar di penjuru dunia. Makanya jangan ragu mengatakan Asy'ari, saya tidak pernah ragu, bahkan keyakinan saya, agama saya, iman saya adalah ikut mengikuti Imam Abdul Hasan Asy'ari yang beliau adalah mengikuti baginda Nabi. Asy'ari, jangan ragu. Waduh, kalau dilihat di internet masih tahu wab. Asy'ariyah sesat ini, waduh macam-macam. Memang kebiasaannya mencaci maki orang, dan ini masalah akidah. Kita selesai masalah al-mukhalafah lil-hawadithi qa'imun ghani wa wahidun wa hayy. Sifat Allah adalah qa'im, kalau yang selama kita hafal qiyamuhu binafsihi qa'imun mandiri, enggak perlu bantuan. Ghaniyun, enggak perlu bantuan. Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Allah tidak memerlukan apapun. Allah tidak memerlukan bantuan. Ada yang tanya, kenapa Allah membuat malaikat? Suruh nyatet amal. Jawabnya, Allah menyuruh malaikat mencatat amal bukan karena Allah tidak tahu. Allah membuat sebab itu adalah untuk keindahan, seni dalam hidup. Yang gede-gede, yang sudah umur waktunya nikah. Hah? Diberi karomat, mau enggak? Kamu menikah enggak usah hubungan suami istri punya anak, mau enggak? menikah, enggak usah hubungan suami istri, langsung punya anak. Sebab itu Allah buat, bukan sebab itu Allah membutuhkannya. Ada yang mau angkat tangan? Nikah, enggak usah hubungan suami istri, langsung punya anak. Atau perempuan langsung enggak usah punya suami, langsung punya anak. Enggak usah ruwet itu. Allah menciptakan malaikat, bukan Allah membutuhkan malaikat. Kalau malaikat dihapus oleh Allah, Allah tetap tahu kerjaan kita. Baik. Allah tidak memerlukan kepada apapun. Nanti Allah butuh kepada saya sebagai ustaz agar hamba-hambanya dapat petunjuk. Ini orang murtad ini. Ya bisa. Jadi Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan apapun dari hambanya, dari makhluknya. Allah tidak perlu arus untuk duduk di atasnya. Allah tidak perlu arus untuk singgah di sana. Allah yang menciptakan arsh. Allah yang menciptakan arsh. Qaimun. Allah tidak ada yang mengadakan. Itu qaimun binafsihi, mandiri, enggak perlu bantuan apapun. Kalaupun ada sesuatu yang zahirnya membantu, bukan, tidak membantu cara sesungguhnya. Justru apapun yang dilakukan seorang hamba itu Allah berikan kepadanya kekuatan. Allah jadikan dia mampu. Malaikat kok hebat banget, siapa yang jadikan dia hebat? Allah. Kalau Allah tidak memberikan malaikat kehebatan, maka malaikat dengan daun yang jatuh tidak akan beda. Yang tidak bisa punya kekuatan, tapi karena Allah menjadikan malaikat seperti itu, ya jadilah. Justru kalau kita fahami makna ini, menunjukkan kekuasaan Allah. Ghani wa wahidun, Allah maha tunggal. Menduakan Allah keluar dari iman. Menduakan di sini bukan menduakan zatnya saja, maka di sana ada dibahas tentang nafyul kumum. Berbilang yang harus kita tolak itu berbilang dalam hal apa sih? Ada namanya al-kumum al-khamsah. Berbilang dalam lima hal. Kam, ini berbilang. Al-kumum al-khamsah. Makanya yang pertama adalah al-kam. Kam di dalam urusan zat. Jadi kita harus meyakini zat Allah itu maha tunggal. Tunggal zat Allah. Maka meyakini ketunggalan zat Allah, maka kita harus menafikan dua. Yang pertama, kita menafikan, yang pertama adalah urusan zat, menafikan al-kam, menafikan kam al-muttasil fi dzati. Kita harus menepis, menolak, menafikan zat Allah itu terdiri dari, berbilang di dalam, terdiri dari. Jadi Allah terdiri dari zat Allah itu terdiri dari susunan macam-macam, lalu menjadi satu kesatuan yaitu Allah. Gak boleh begitu. Sebab begini kaidahnya, kalau Allah terdiri dari tiga unsur misalnya, maka unsur satu-satu-satu ini bersatu menjadi Tuhan. Ditanya lagi, di saat unsur ini berpisah, sendiri-sendiri jadi Tuhan atau tidak? Dia ngerti. Kalau jadi Tuhan, berarti Tuhan jadi tiga. Sementara kita meyakini Tuhan satu. Lalu dia berkata, oh enggak, di saat sendiri-sendiri enggak bisa jadi Tuhan. Baik. Di saat sendiri tidak bisa jadi Tuhan, kumpul pun juga tidak akan jadi Tuhan. Sebab sendiri tidak jadi Tuhan, bagaimana berkumpulkan jadi Tuhan? Wong ini bukan Tuhan semuanya, kok dikumpulkan jadi Tuhan? Maka mengatakan Allah terdiri dari beberapa unsur keluar dari iman. Ini muttasil, urusan dat. Yang kedua adalah, kita harus menafikan berbilangnya Allah munfasil fidzat. Menafikan ada zat selain Allah. Kita harus menafikan adanya zat selain Allah yang dianggap Tuhan. Mengatakan ada Tuhan selain Allah, berarti ada zat selain Allah kita anggap Tuhan. Dan menganggap Tuhan ini bisa secara keutuhan, atau bagian daripada pekerjaan khusus Tuhan. Tidak harus semuanya. Makanya kalau mempercayai kepada apa saja yang kita percayai dengan sifat-sifat ketuhanan, maka murtad, keluar dari iman. Nyi Roro Kidul atau raja, kita tahu raja hanya tiba-tiba kita menisbatkan kepada raja tersebut beberapa sifat yang itu hanya milik Tuhan, milik Allah, harus disembah. Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Sehingga kalau ada orang meyakini jimat punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri, sudah murtad. Jimat. Ya, karena apa? Sudah meyakini ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, padahal tidak menyembah jimat. Makanya kalau punya jimat, lalu bagaimana kamu punya jimat? Jimat itu apa sih? Ya, ada ayat Al-Qur'an yang dirapikan kemudian ini. Untuk apa? Ya, ada ngambil keberkahan. Memangnya jimat beri kekuatan? Oh, enggak sih, yang beri kekuatan Allah. Oh, itu enggak keluar dari iman. Biarpun layaknya yang pakai jimat itu anak kecil, bukan orang tua. Kan kisahnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu mengalungi jimat-jimat untuk anak kecil. Karena apa? Anak kecil belum bisa membaca Al-Qur'an, sehingga agar terhindar dari gangguan jin, maka anak kecil tersebut dikalungi tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena anak kecil. Kalau Anda sudah tua, ya baca zikir, zikir pagi, zikir malam, pakai kalung ayat. Mungkin Anda tidak bisa baca Quran. Tapi jangan seperti sebagian orang jimat langsung murtad. Oh, enggak dong, tidak dulu keyakinannya. Baik. Ini adalah menafikan berbilangnya Allah di dalam zat selain zat Allah. Maksudnya adanya zat selain Allah. Sehingga menuhankan selain Allah, termasuk menyembah berhala, itu kan meyakini ada Tuhan selain Allah. Biarpun bukan dari segi kekuatan, karena tahu berhala tidak punya kekuatan, tapi ada sifat khusus Allah yang ditempelkan di berhala, yaitu disembah. Murtadlah dia. Aqidatul awam, pendek seharusnya syarahnya, enggak boleh panjang-panjang. Selesai. Yang kita ini, yang kedua adalah nafyul kam fi sifat, sifat Allah. Ada dua juga yang harus kita nafikan, sifat al-muttasil fi dzat, al-muttasilah fi dzat. Yang pertama adalah kita tidak boleh meyakini ada sifat-sifat Allah itu berbilang. Misalnya kudrat Allah itu dua, nah, murtad ya, enggak boleh. Kudrat Allah satu. Allah menghidupkanmu, Allah memberikan kehidupan si ini, Allah memberikan kekayaan, Allah ini adalah dengan kudrah yang satu, maha tunggal kudrah Allah. Lebih jauh nanti dalam pemikiran begini, kenapa kok mengatakan kudrah Allah dua kok jadi keluar dari iman? Coba, kalau kudrah Allah dua, kudrah A sama kudrah B. Baik, Ahmad ini dirawat oleh Allah dengan kudrah A. Ya enggak? Terus kudrah B ngapain? Ya, enggak punya wilayah dong. Nah, berarti kalau enggak punya wilayah, tidak kudrah lagi. Wong kudrah Allah mutlak, kok tidak ter. Berarti dia tidak kuasa. Jadi yang merawat Ahmad adalah kudrah A misalnya. Lalu kudrah B gimana? Sama kasusnya yang punya dua Tuhan nanti. Yang menghidupkanmu Tuhan yang mana? Tuhan A. Tuhan A. Tuhan B gimana? Lah saya kan sudah ada ikatan janjian, yang ngurus saya Tuhan A bukan Tuhan B. Terus Tuhan B, Tuhan B enggak punya kekuasaan untuk saya. Oh, berarti Tuhan lemah dong, enggak punya kuasa. Berarti kalau Tuhan B lemah, sama Tuhan B dengan A. Tuhan B lemah, A sama dengan B, maka A lemah, batallah ketuhanan. Jadi kudrah pun tidak boleh kita mainkan, ada dua kudrah. Kudrah Allah hanya satu. Baik, ini di dalam zat Allah tidak boleh kita meyakini ada kudrah dua, ada ilmu dua, dan seterusnya. Ilmu Allah suatu. Yang kedua dalam urusan menafikan berbilang dalam sifat, yang kedua adalah kita tidak boleh meyakini ada sifat-sifat Allah pada zat yang lain. meyakini sifat Allah ada di Nyi Roro Kidul, meyakini sifat Allah ada di Berhala, meyakini sifat Allah di selain di Jimat, maka ini belum tauhid, murtad. Maka ini adalah nafyul kumum al-khamsah, ini sudah dapat 4. Yang terakhir adalah kita harus, kalau tentang kerjaan Allah, kerjaan Allah itu banyak. Jadi yang perlu kita nafikan adalah di dalam urusan nafyul kam fil fi'li, itu adalah bukan urusan di dalam zat Allah. Yang kita menafikan adalah nafyul kam, kita harus menafikan ada pekerjaan selain pekerjaan Allah. Jadi kalau pekerjaan Allah macam-macam, Allah sesaat mematikan, yumitu wa yakhluqu wa yuhyi wa yarzuq, Allah memberikan rizki, ini kerjaan Allah banyak. Kalau fi'il Allah banyak, yang tidak boleh adalah kita meyakini ada selain Allah mempunyai pekerjaan seperti pekerjaan Allah. Nanti dibahas ini masalah kudrah, nanti insyaallah akan nyampe contoh. Kalau orang tidak boleh meyakini bahasanya api itu membakar, yang membakar adalah Allah. Cuman Allah telah menjadikan ini kebiasaan, api ketemu kertas akan ngebakar. Kalau sudah meyakini bahasanya api membakar dari zatnya, berarti meyakini ada pekerjaan yang dilakukan selain Allah secara hakikatnya, keluar dari iman. Maka api membakar karena Allah yang menghendaki itu semua terbakar, dan yang membakar hakikatnya Allah, itu hanya sebab saja. Artinya kalau memang api membakar dengan dirinya sendiri, tidak ada urusannya dengan kekuasaan Allah, maka Nabi Ibrahim pun juga tidak selamat. Nabi Ibrahim dibakar. Es batu pun juga kebakar. Es kebakar atau tidak? Enggak kebakar. Karena apa? Antara sebab, ini sebab akibat yang Allah buat, ada penghalangnya, ada bebasahan. Tapi kalau Allah membakar enggak ada, wong di dalam air ada api muncul kok kadang-kadang. Allah enggak pakai sebab. Kalau hukum manusia, hukum sebab akibat yang berlaku kepada manusia harus dipenuhi dan syarat-syaratnya. Makanya kalau kertas basah dibakar tidak kebakar. Karena memang api tidak membakar dengan dirinya sendiri, yang menjadikan api membakar Allah. Aqidatul awam. Ini akidahnya orang awam. Baik, kemudian wahai, Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup. Ini sudah masuk sifat-sifat ma'ani. Hayatun, kudratun, iradatun, ilmun. Kalau tadi sifat salbiyah, jadi sifat tersebut selagi kita yakini secara otomatis akan tertolak yang bertentangan dengannya. Kalau kita meyakini Allah itu adalah baqa abadi, maka secara otomatis akan tertepis hancurnya Allah, seperti itu namanya salbiyah. Sekarang sifatul ma'ani, dari hayatun, hayat, sifat hayat. Kalau sudah ada sifat ma'ani, maka mau tidak mau harus nanti muncul namanya keyakinan, harus kita yakini bahwasanya ada ma'nawiyah. Ma'ani makna kudrah. Kalau kita meyakini Allah punya sifat kudrah, maka Allah pasti maha kuasa, qadir. Allah punya sifat hayah, hidup, maka Allah hayyun, maha hidup. Secara otomatis. Maka sebagian ulama kita menghitung sifat Allah hanya berapa? 13. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basar, kalam. Masalah qadiran, muridan, aliman, hayyan tidak disebutkan. Apa? Sudah menganggap cukup dengan sifat-sifat yang 7 sifat ma'ani tersebut. Kemudian di sana ada khilaf kaum Mu'tazilah yang menghindari sifat-sifat ma'ani. Tidak menghindar dari adanya sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani yang dihadirkan oleh kaum Asy'ariyah adalah misalnya sifat hayah. sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat qadimah. Nah, ini kaum Mu'tazilah itu ingkar kalau disebut sifat qadimah. Sebab sesuai dengan pemahaman mereka itu, yang namanya sifat itu bukan mausuf. Antara sifat dengan yang disifati pasti berbeda. Kan begitu keyakinan kita selama ini kan sama. Sifat bukan mausuf. Sifat bukanlah yang disifati. Kemudian sifat bukan mausuf, berarti sifat bukan yang disifati, berarti ada perbedaan dong di sini. Maka sifat bukan mausuf. Mausuf yang disifati adalah Allah Maha dahulu. Kemudian kita mengatakan kudroh dahulu. Maka buahnya, natijahnya dari pemahaman ini, maka yang Maha dahulu berbilang. Allah Maha dahulu, kudroh juga Maha dahulu. Tapi dalam definisi kita adalah sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita katakan sifat Allah kudrah itu adalah zat Allah, dan juga tidak bisa kita katakan sifat kudrah itu terpisah dari zat Allah. Ini pembahasan detail. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sifat Allah bukanlah Allah, tapi bukan selain daripada Allah. Apalagi ini katanya kita tul awam, jangan datangkan kalimat-kalimat yang pusing, bikin pusing bu ya. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Allah bukanlah sifat tersebut, dan sifat tersebut bukan selain Allah. Sebab ghair itu adalah ada makna mughayarah. Sifat bukanlah zat Allah. Sifat bukanlah zat Allah. Akan tapi lihat, sifat ini bukanlah selain Allah. Sebab makna mughayarah ghair itu begini. Al-ghairani, dua yang berbeda itu mayumkinu. Segala sesuatu iftiraquhuma, berpisah fi zamani wal makani, di dalam zaman dan makan dan tempat. Segala sesuatu yang bisa dipisahkan antara waktu dan tempat, baru itu ghairan. Tempatnya beda, ini dengan ini tempatnya berbeda. Yang bisa dipisahkan waktunya, maka itu berbeda. Tapi kalau mana? Mana itu barangnya? Di mana? Di situ? Kapan? Waktu itu? Itu terus ya, tetap sama nanti, nggak akan berbeda. Tapi sifat Allah tidak perlu zaman. Sifat Allah tidak perlu makan. Maka makna mughayarah nggak berlaku di sini. Baik, pembahasan ini adalah dibahas oleh kaum mutakalimin. Yang jelas begini saja, enggak usah pusing. Yang jelas Allah punya sifat kudrah. Disebut dalam Al-Qur'an, selesai. Allah Maha Kuasa, selesai. Allah Maha Kuasa, kemudian kudrah Allah dibahas nanti lebih panjang. Misalnya apa? Ada saluhi, qadim wa tanjizi hadits. Apalagi itu? Saya tambah pusing. Sudah, yang penting Allah Maha Kuasa. Sebetulnya itu saja sudah cukup. Cuman untuk menjelaskan supaya bisa memberi pertanyaan. Allah kan Maha Kuasa. Baik. Terus Allah Maha Kuasa menghancurkan sebuah kota. Tak tahunya apa? Ada kota Aceh hancur waktu itu. Tahun berapa tsunami? 2004. Baik. 2004 itu kan waktu. Ini pertanyaan. Berarti Allah menghancurkan itu adalah dengan kekuasaan Allah. Bagaimana kamu katakan bahwasanya kuasa Allah itu Maha dulu, Maha qadim, sementara waktu menghancurkan tanggal 2004? 2004 itu setelah 2003. Lebih dulu 2003. Berarti kuasa Allah itu baru. Oh, enggak. Nah, di sana pertanyaannya. Kuasa Allah hubungannya. Ini gini lah. Nanti ada masalah ta'alluq. Ta'alluq dulu. Hubungan kuasa Allah itu dengan apa sih? Sebelum masuk masalah tadi, soluhi. Kebalik, tuker ya. Kita sampaikan ta'alluq. Kuasa Allah itu hubungannya dengan apa? Dari makhluknya ini. Dari segala sesuatu. kuasa Allah itu ta'aluknya hubungannya hanya dengan mumkinat. Mumkinat adalah makhluk, keberadaanmu tidak ada mumkinat. Dan kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan wajibat. Kita tahu hukum wajibat sama mumkinat sama mustahilat. Pada yang pertama, kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan mustahilat. Maka jangan tanya tentang kudrah Allah di dalam hal yang mustahil. Namanya mustahil kok masih dipaksain enggak? Mustahil enggak boleh ada. Kudrah Allah enggak berlaku di situ karena memang tidak ada hubungannya. Yang wajibat juga kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan wajibat. Makanya Allah Maha Ada, keberadaan Allah bukan karena kudrah Allah. Kenapa? Keberadaan Allah adalah wajibat, ya atau tidak? Maka tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah. Yang terakhir adalah tentang mustahilat. Allah tidak ada, mustahil atau tidak? Tidak? Allah mati, mustahil atau tidak? Baik. Kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan yang mustahil. Tidak perlu bertanya. Allah kan maha kuasa, betul. Apakah Allah kuasa membunuh dirinya? Kamu itu tidak paham. Seperti orang bertanya, sesuatu yang tidak bisa berbicara. Kalau orang ngomong, berbicara kan mulut. Atau sesuatu, kita menyifati sesuatu yang bukan sifatnya. Oh asiknya masjid itu. Lalu bertanya, mas, kapan masjid ini terbang? Kapan masjid ini terbang? Secara akal nggak sih? Masjid tidak terbang, pertanyaanmu salah. Kapan masjid penuh diisi orang? Kapan masjid digunakan sholat? Kapan masjid terbang? Wong masjid nggak bisa terbang kamu. Jadi yang salah yang bisa jawab nggak kira-kira? Kapan masjid terbang? Karena pertanyaannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Sama, apakah Allah bisa mematikan dirinya sendiri? Pertanyaanmu itu tentang kudrah Allah, nggak ada hubungannya dengan mustahil. Contoh lagi, Allah kan maha kuasa, betul. Terus, apakah Allah mampu menciptakan Tuhan baru lagi? Tuhan baru kan mustahil, sudah ditiadakan, mustahil. Bagaimana mewujudkan lagi? Berarti pertanyaanmu yang salah. Maka kudrah Allah tidak ada punya dengan yang wajibat, tidak ada punya dengan mustahil. Hubungan dengan mumkinat. Keberadaan kita adalah mumkin. Maka kalau mumkinat, ya kapan Allah akan memberikan anak kepada si ini? Ada waktunya, Allah sudah tahu. Kudrah Allah ada hubungannya dengan mumkinat. Nah, pertanyaannya ini loh masuk, kenapa para ulama membahas ada soluhi qadim, kemudian tanjisi hadith, kudrah Allah sifat yang maha dahulu. Cuman katanya hubungannya dengan mumkinat. Bukankah mumkinat itu baru? Kalau hubungannya dengan yang baru berarti baru dong. Oh, bukan gitu maksudnya. Soluhi itu maksudnya kudrah Allah adalah dari dahulu-dahulu sebelum Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Kudrah Allah sudah ada, Allah maha kuasa untuk menciptakan bumi pada akhirnya nanti. Allah maha kuasa menciptakan dirimu, calon ulama di tempat ini. Allah mampu. Itu dari dulu. Allah kuasa. Allah menciptakan kita, mampu atau tidak? Menjadikan dirimu alim, mampu atau tidak? Biarpun sekarang belum alim, masih jadi santri. Tapi kudrah Allah itu dari dulu dan dahulu dan tidak ada batasnya, mampu menjadikan dirimu alim. Baru nanti pada waktunya setelah belajar tiba-tiba langsung diberi ilmu dirimu menjadi alim. Maka ini adalah tanjisi, prakteknya, pelaksanaannya, karena urusannya dengan hadis, hal yang baru, maka ya alim tahun 2020 butuh waktu. Jadi namanya soluhi, kalau itu tanjisi prakteknya, karena urusannya dengan makhluk, karena makhluk adalah baru, maka kudrah Allah saat mewujudkan dirimu itu adalah tanjizi hadith. Kita tutup sudah, yang penting Allah maha kuasa, selesai. Muridun panjang, kita muridun, nanti kalau muridun lebih panjang lagi masalah iradatmu dengan iradat Allah, perdebatan panjang antara kita dengan kaum Mu'tazilah, termasuk metode manhaj dahsyatnya Imam Abu Hasan Asy'ari tentang manhaj kasab. Nanti insyaAllah di dalam kita muridun. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjaga iman kita, akidah kita, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Semoga Allah menjauhkan kita dari pemikiran-pemikiran sesat, akidah-akidah ahli dolal. Dan semoga saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang tersesat, Allah kembalikan kepada ajaran yang Allah ridhoi. panjang umur semuanya, sehat afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.